Aduh, mual dan gak enak perut nih. Mana mau interview hari ini? Kenapa sih? Gak tahu nih, mual sama nyeri ulu hati, kembung lagi. Oh, itu sih biasanya kelebihan asam lambung. Minum nih Neosan Mafas, atasi cepat untuk sakit mah. Neosan Mafas merupakan obat sakit mah yang bekerja ganda dengan indikasi untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, kembung, dan perasaan penuh pada lambung yang tidak bisa diatasi dengan antasida. Kok bisa gitu ya? Cepat reaksinya. Neosan Mafas gitu loh. Untung aku selalu bawa. Karena Neosan Mafas cukup satu tablet sehari. Untuk gejala sakit mah menyerang, jangan lupa obat mah kerja ganda. Neosan Mafas, pilihan yang cepat dan tepat untuk meredakannya. Produksi PT Sanbe Farma, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Mari kita antisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.